kasih. Itu tadi dari pasukan Bawang Merah Brebes. Pasukan Bawang Merah. Yeah. Satu dua lagu spesial buat semuanya bareng-bareng yuk balapan ya. Yeah. buat tepuk tangannya mas-masku. Nggak terasa dua bulanku sudah ya ayah. Jihan, Audi, Ju, Pak Lapa. tepuk tangannya sudah ya, makasih. Yeah.

Oke, makasih tepuk tangannya. Kita wayang bareng-bareng lagi, satu malamku spesial buat semuanya. Bareng-bareng nyebar kan? Tidakkah Subhanallah. Sudah cantik, lincah, suaranya merdu lagi. Ada Garda Pasundan, juga ada Ramayana, Maxton Soteng, Cihan, Audi, New Palapa. Seorang anak yang mahal di sisa orang. Terima kasih. Kalau titip cinta sudah di sini bareng-bareng yuk Palapa. Jihan Audi Yu Palapa. Selamat malam. Aku tidak minta oleh-oleh. tepuk tangannya. Tetap semangat, tetap damai.